Apabila kita melakukan salat berjamaah, ada anak kecil yang berlari sana sini. Apa yang harus saya lakukan? Ya, anak kecil namanya anak kecil. Ya. Jelas ya? Kalau dia adalah ayahnya, dia tahan. Ya. Supaya apa? Terdidik dengan masjid. Sebab masjid itu, anak dibawa ke masjid bukan untuk lari-lari. Dilepaskan berlari, bermain, tidak. Dibawa ke masjid untuk dididik terbiasa. Memuliakan masjid. Ya. Dan melihat orang yang beribadah di masjid. Jelas ya? Baik.